Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah waqtafa tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an, masih pada surat Al-Hasyr. Kita telah sampai pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ihwanihimul ladina kafaru min ahli kitab. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad kepada orang-orang munafik? Ya, mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka. Siapa saudara mereka? Yaitu orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, apakah kamu tidak mengetahui wahai Muhammad? Ya, apakah kamu tidak heran wahai Muhammad kepada orang-orang munafik? Orang munafik yaitu orang yang menampakkan Islam, menampakkan iman, tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Dan ini banyak di Madinah saat itu, di mana mereka adalah menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan Islam. Mereka sholat bersama Nabi, bersama para sahabat, puasa bersama Nabi, bersama para sahabat, tetapi menyembunyikan kekufuran. Ya, menyembunyikan kekufuran. Ini orang-orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Kata Allah SWT, apakah kamu tidak mengetahui, tidak melihat orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka dari orang-orang kafir? Berarti orang munafik sama orang-orang kafir itu bersaudara. Kenapa dikatakan bersaudara? Karena mereka sama-sama kafir sesungguhnya. Sama-sama kafir. Cuma bedanya, kalau orang-orang kafir itu terang-terangan menampakkan kekufurannya, sedangkan orang munafik menampakkan Islam. Ya, menampakkan Islam, tapi sejatinya mereka juga adalah orang-orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 14, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun." Mereka kalau ketemu sama orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami ini beriman. Tapi kalau sudah ketemu sama orang-orang kafir, mereka mengatakan, oh, kita ini bolonya kalian, sama sebenarnya sama kalian ini. Ya, kita sama Nabi, sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama para sahabat, cuma guyonan toh. Ya. Jadi orang munafik sama orang kafir, mereka adalah bersaudara. Kenapa mereka bersaudara? Karena mereka sama-sama kafir. Dan orang munafik lebih berbahaya. Kenapa? Karena mereka adalah musuh dalam selimut. Makanya dalam surat Al-Munafikun yang sudah pernah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang munafik, humul aduwwu fahdharhum. Ya, mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Waspadalah terhadap mereka. Ya, karena kalau orang kafir jelas. Kalau ada orang kafir memusuhi Islam, jelas. Ya, namanya juga orang kafir. Tapi kalau ada orang, ya, bertopeng dengan Islam, KTP-nya Islam, tapi memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin, lah ini yang lebih berbahaya, menikam dari dalam. Makanya azabnya orang munafik pun lebih kecil, lebih parah, lebih pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina lafid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu di bagian intipnya neraka, bagian bawahnya, keraknya neraka. Ya. Jadi orang munafik itu lebih berbahaya. Lebih-lebih zaman sekarang ini. Jadi jangan kira orang munafik itu hanya ada pada zaman Nabi. Zaman sekarang pun banyak orang-orang munafik. Ya, KTP-nya Islam, bertopeng dengan Islam, tetapi mereka ya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang kafir. Pemikiran-pemikirannya adalah kafir. Kata Hudzaifah Ibn Yaman, sesungguhnya munafik pada zaman kita sekarang lebih parah daripada zaman Nabi SAW. Kalau pada zaman Nabi, orang-orang munafik tidak berani menampakkan kekufurannya. Sedangkan pada zaman sekarang, ya, mereka telah berani menampakkan kekufurannya. Ya, sekarang banyak orang-orang yang menampakkan kebenciannya kepada Islam, permusuhannya kepada Islam, walaupun topengnya adalah ya, mereka berKTP Islam, bertopeng dengan Islam. Maka hendaknya bagi kita untuk mewaspadai dari orang-orang munafik. Tapi mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka dari orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Dan yang dimaksud di sini adalah Yahudi Bani Nadir. Karena ayat ini berkaitan dengan Yahudi Bani Nadir yang diusir dari kota Madinah oleh Nabi SAW dan para sahabat. Jadi, apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan konco-konconya yang mengatakan kepada orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab, yakni Yahudi Bani Nadir. Dan di sini memberikan faedah penting kepada kita bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu adalah kafir. Ya. Minal ladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir dari ahlul kitab. Berarti ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu adalah kafir. Dan ini telah ditegaskan dalam banyak Al-Qur'an. Ya, ditegaskan oleh Nabi dalam banyak hadisnya. Dan telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin biha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani, dari orang-orang musyrik, mereka berada di neraka kekal di dalamnya, dan mereka adalah sejelek-jelek manusia. Ya, dalam surat Al-Maidah Allah juga tegas mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengatakan kafir adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Muhammad dalam banyak hadisnya. Di antaranya dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun ya summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun dari umatku ini yang mendengar tentang ajaranku, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian enggak beriman dengan apa yang saya bawa kecuali dia termasuk penduduk neraka. Para ulama pun tuh setelah sepakat sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma, beliau mengatakan, "Wattafaqu ala tasmiyatil yahudi wan nasara kuffara." Para ulama telah sepakat menamai orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang kafir. Karena Allah yang mengkafirkan, Rasulullah yang mengkafirkan. Ya, mengkafirkan itu hanya Allah dan Rasulnya, kita enggak punya hak. Kalau Allah dan Rasulnya mengkafirkan, kita kafirkan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan, kita enggak boleh apa? Mengkafirkan. Ya, makanya sikap kita tengah-tengah. Tidak boleh berlebihan dalam mengkafirkan, tapi juga tidak boleh meremehkan sehingga tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, ini juga salah. Ini juga salah, karena berarti kita menentang dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang mereka kafir, kita bilang oh enggak kafir kok, non muslim ya, atau warga negara aja, jangan sebut kafir. Ini berbahaya. Ini pemikiran yang berbahaya, karena berarti Anda melawan Allah Subhanahu wa taala. Anda ngeyel, nantang sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya seorang muslim, muslim itu artinya tunduk, patuh ya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, li ihwanihim alladziina kafaru min ahli kitab, saudara-saudara mereka dari orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi Bani Nadir. Apa omongannya orang-orang munafik kepada orang kafir, kepada orang-orang Yahudi? Lain uharijtum lanahrujanna ma'akum, kalau kalian diusir, demi Allah kami akan keluar bersama kalian. Masya Allah, itu orang-orang munafik, kalimatnya mantap, bersumpah ya, kata-katanya manis, membuat orang terpesona ya, dia pintar bersilat lidah. Kalau kalian diusir, demi Allah kami akan bersama kalian, kami akan keluar bersama kalian. Bahkan di sini ada sumpahnya, udah gitu ada lam, ada nun taukid yang artinya betul-betul pasti ya, kami akan bersama kalian ya. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan taat kepada siapapun untuk ya, mengusir kalian. Kalau kami disuruh untuk mengusir kalian oleh Muhammad misalkan, kami enggak akan apa? Taati dia. Ya. Wa in kutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi sama Muhammad dan para sahabat mereka, para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, lanansurannakum, demi Allah kami akan nolong kalian. Ini kalimatnya, kalimat yang mantap sekali. Sumpah kemudian ditambahi dengan kalimat taukid. Kalimat taukid itu penguat. Ada lam, ada nun. Ya. Lalu kata Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa mereka itu apa? Dusta. Omong kosong tok. Ya, ngomongnya masya Allah, sundul langit istilahnya orang. Ya. Omongannya masya Allah, meyakinkan, membuat orang tertipu, takjub dengan ucapannya. Maka ini ciri-ciri orang munafik. Satu, yaitu dia pintar mengolah kata-kata. Yang kedua, dusta, bahkan dibumbui dengan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berdusta, apalagi dibumbui dengan sumpah-sumpah, berarti kita memiliki ciri-ciri munafik. Hati-hati. Nabi SAW mengatakan, ayatul munafiki salas. Tandanya orang munafik itu ada tiga. Ya, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia cerita, ngomong, dusta. Wa idza wa'ada ahlafa. Kalau dia janji, ya cuma ngobrol janji tok, dia enggak bakal nepati. Ya, wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat, kepercayaan oleh Allah atau oleh makhluk, dia mengkhianatinya. Ya, dan ini betapa banyak orang-orang ya pada zaman kita sekarang yang memiliki ciri-ciri munafik seperti ini. Ya, tapi bukan berarti kemudian kalau ada orang yang dusta atau ada ingkar janji berarti dia kafir ya, bukan. Karena munafik itu ada dua macam. Ada munafik i'tiqadi yang keluar dari agama Islam, yaitu yang mengingkari Allah dan mengingkari Rasulnya, mengingkari syariat-syariat Islam. Yang kedua adalah kufur amali, nifak amali, yakni dia memiliki melakukan ya beberapa perangai orang munafik, tapi dia masih punya keislaman ya, maka tidak keluar dari agama Islam. Dan ini banyak pada zaman kita sekarang, orang-orang yang dusta dalam omongannya ya, mengobral janji padahal tidak menepatinya, diberi amanat tapi tidak ya, melaksanakannya, terutama para politikus ya, ya orang-orang yang ngobrol janji, nanti kalau saya pilihlah saya, nanti kalau enggak ya, kalau saya jadi saya akan melakukan begini dan begini, padahal cuma ngobrol janji saja. Dahulu orang-orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah saja, mereka itu anti kalau ingkar janji. Ya, di antara mereka pernah mengatakan, la an yamuta ar-rajulu atsana khairun min an yakuna mihlafan lil mau'id. Seorang itu mati kehausan lebih baik ketimbang dia mengingkari janjinya. Itu orang jahiliyah dulu. Ya, sekarang banyak orang ternyata lebih parah daripada orang-orang jahiliyah dulu. Ya, tutur katanya dusta. Kalau janji dia tidak menepati, kalau diberi amanat kepercayaan dia tidak ya menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi intinya orang-orang munafik mereka memberikan kata-kata manis kepada orang-orang kafir Yahudi Bani Nadir. Nanti kalau kalian diusir sama Nabi Muhammad, tenang, kami bersama kalian. Kalau kalian diperangi, saya akan bantu kalian. Ya, tenang, kami jumlahnya banyak. Ternyata benar kata Allah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka itu adalah berdusta. Terbukti ketika Rasulullah ngepung mereka, ternyata Abdullah bin Ubay enggak ada yang nomor. Orang-orang munafik enggak ada yang bantu. Ya. Nah, jadi ini menandakan bahwasanya orang-orang munafik itu cuma gede omongan tok, ya. Nah. Lalu kata Allah, la in uhriju la yahrujuna ma'hum. Dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka itu dikeluarkan, diusir sama Nabi Muhammad, la yahrujuna ma'hum. Orang-orang munafik ini enggak bakalan keluar bersama mereka. Enggak bakalan. Wala in qutilu la yansurunahum. Andaikan orang-orang kafir Yahudi Bani Nadir diperangi oleh Nabi dan para sahabat, la yansurunahum. Orang-orang munafik ini enggak bakalan nolong temannya. Nah ini. Tidak cinta persahabatan ini. Temannya lagi butuh bantuan tapi dia malah apa? Ya, kabur. Wala in nasaruhum, andaikan saja orang-orang munafik ini menolong teman-teman mereka dari orang-orang kafir, la yuwallunnal adbara, ya pasti mereka akan kabur, maksudnya takut, lari, summa la yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini pada hakikatnya mereka adalah pengecut, mereka adalah penakut. Wong bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam aja enggak berani. Ya, pada perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Tabuk, ya, mereka apa? Enggak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam perang Uhud misalkan awalnya mau berangkat 1000 orang, 300 akhirnya enggak jadi berangkat, digembosi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu orang-orang gerombolan orang-orang munafik. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 700 sahabat ya melawan 3000 pasukan orang-orang kafir. Tetap bertahan Nabi walaupun 300 mundur. Ini padahal bersama Nabi dan para sahabat aja mereka mundur. Penakut, pengecut. Apalagi ini berhadapan dengan Nabi dan para sahabat yang mereka tahu bagaimana keberanian Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang munafik ini kan ya, mereka juga ngerti banget tentang Nabi, para sahabat ngerti sekali. Sholat bareng sama Nabi, ya puasa juga bareng. Karena sama. Sama-sama. Makanya sebagian para ulama mengatakan yang membedakan antara para sahabat Nabi sama orang munafik itu cuma masalah hati. Dari sisi penampilan, dari sisi zahir sama. Ya, sama. Jadi secara kondisi luarnya itu sama. Yang membedakan adalah apa? Hati. Ya. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Sungguh kalian, yaitu Nabi dan para sahabat, ya, lebih ditakuti oleh mereka, yaitu oleh orang-orang munafik, fi sudurihim, di hati mereka, di dada mereka, minallah, ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka adalah suatu kaum yang tidak, ya, berilmu. Ya, artinya bagaimana mereka mungkin akan menolong orang-orang kafir Bani Nadir? Bagaimana mungkin mereka akan membantu Yahudi Bani Nadir menghadapi Nabi dan para sahabat? Ya, mereka itu adalah penakut, bahkan lebih takut sama Nabi dan para sahabat daripada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat orang-orang munafik, ya. Mereka itu lebih takut sama manusia daripada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah." Seorang mukmin itu mengumpulkan dua hal. Berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia semangat di dalam beramal kebajikan, tapi dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau-kalau amalnya enggak diterima. Takut kalau dia disiksa di neraka. Wal munafiqu jama'a isaatan wa amna. Beda sama orang munafik. Orang munafik itu menggabung dua hal. Ya, dia melakukan dosa tapi merasa aman. Dia enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Aman. Merasa nyaman, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala, padahal dia melakukan dosa. Maka hati-hati. Kalau kita banyak melakukan dosa tapi kita sering menghayal sebagai calon penduduk surga, maka ini adalah penyakit munafik hinggap dalam hati kita. Kita ini sering melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi sering menghayal bahwa kita ini adalah calon penduduk surga. Hati-hati. Seorang mukmin tidak demikian. Seorang mukmin dia berlomba-lomba di dalam kebajikan, tapi dia tetap waspada. Dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa aman terhadap dirinya. Ya, tidak merasa aman. Nah, makanya dua hal penting yang harus ada pada seseorang adalah ar-raja'u wal khauf, mengharap dan takut. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amalnya diterima, berharap mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia tetap apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satunya hilang, maka ini adalah tanda kesengsaraan dan kerugian bagi seorang hamba. Jadi sifat orang-orang munafik, mereka itu adalah lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang harus kita tanamkan pada diri kita, ma'asyiral muslimin, adalah takut sama Allah Subhanahu wa taala, bukan takut sama manusia. Andaikan kita semuanya ini menanamkan diri kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun, kapanpun, kita tidak akan berani untuk menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita takutnya sama manusia. Kalau kita takutnya sama manusia, takut sama orang tua, takut sama guru, takut sama polisi, takut sama KPK, ya. Kalau kita takutnya cuma sama manusia, akhirnya ketika merasa aman dari pengawasan mereka, kita akan menerjang larangan. Wah, enggak ada orang lihat. Ya. Oh, KPK lagi enggak. Ya. Enggak OTT. Nah. Ya. Akhirnya dia apa? Merasa, ya, bebas. Beda kalau seorang mukmin menanamkan pada dirinya muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus gubernur pilihan Khalifah Umar bin Khattab di kota Hims, beliau pernah mengatakan, la'an ushaqqa bimin syarin ahabbu ilayya min akhudha falasan min baitil mal. Saya dibelah dengan gergaji lebih saya sukai daripada saya mengambil uang negara walaupun cuma satu dirham saja, walaupun cuma dikit. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia takut sama Allah SWT. Ya, dia sadar bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal tersebut. Masya Allah, ini kalau pejabat-pejabat kita ini, orang-orang yang bertakwa seperti ini, takutnya sama Allah bukan takutnya sama manusia, ya, maka insya Allah gak ada atau minimal minim sekali, ya, kasus-kasus yang sering kita dengar, yaitu apa, korupsi, ya, sogok dan sebagainya, karena kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita. Jangan tanamkan kepada anak takut sama bukan selain Allah. Kadang-kadang kita ini salah didik anak kita, ya, medeni anak, awas lu tak kandakno gurumu, ya, awas nanti tak, ya, laporkan polisi. Ini nakut-nakuti sama apa? Sama yang tidak berhak untuk ditakuti sebenarnya. Masa ditakut-takuti sama guru, ya? Guru enggak perlu untuk ditakuti. Ya. Nah, yang paling parah lagi kalau nakutinya sama hantu kadang-kadang. Awas, untuk hantu. Akhirnya anak jadi cengeng, jadi penakut. Jadi jangan ajarkan kepada anak, jangan didik anak kita untuk menjadi penakut. Ya, tanamkan kepada mereka sifat berani, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Allah, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka, yaitu orang-orang munafik itu, tidak akan memerangi kalian, ya, kecuali di benteng atau di bawah, di belakang, ya, tembok. Artinya ini menunjukkan bahwa mereka adalah penakut, pengecut, nggak berani berhadapan dengan Nabi dan para sahabat secara langsung. Beraninya kalau di benteng, ya, kalau di benteng kan berlindung di bawah benteng, ya, bukan pemberani. Kalau berani itu berhadapan, apalagi zaman dulu. Zaman dulu itu duel langsung. Sebelum peperangan terjadi, itu biasanya ada duel. Tiga orang misalkan, satu antara orang Islam diwakili, kemudian dari orang kafir, jagoannya siapa. Itu sebelum peperangan biasanya seperti itu. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, ya, sebelum duel orang kafir sama orang muslim, ya, jagoannya dulu. Tiga orang, biasanya Ali bin Abi Thalib, ya, ini jagoan-jagoan dalam Islam, ya, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Hamzah, ya, ini, ya, petarung-petarung Islam yang sangat hebat, pahlawan-pahlawan, kesatria-kesatria yang pantas kita banggakan. Sekarang ini kita sering membanggakan kesatria, pahlawan yang tidak pantas untuk kita banggakan. Ya, sering media terutama menggambarkan pahlawan pada zaman kita sekarang pencetak gol di lapangan bola. Itu baru apa? Orang hebat. Apanya yang hebat? Ya, apanya yang hebat? Pahlawan yang sesungguhnya adalah yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesatria yang sesungguhnya. Kita sering dibohongi oleh media, salah menggambarkan seseorang. Yang patut kita banggakan adalah orang-orang yang membela agama Islam, dari pejuang-pejuang Islam, ya, bukan permainan-permainan yang seringkali malah melekan. Bukan berarti saya melarang, ya, tapi ini salah dalam menilai seorang sebagai pahlawan, sebagai kesatria, ya. Nah, la yuqatilu natib ba'suhum bainahum syadid, perselisihan di antara mereka itu sengit. Yakni orang kafir, orang munafik, sesama mereka sendiri itu tengkar. Walaupun mereka menampakkan harmonis, ya, saling bersatu, ya, itu cuma omong kosong saja. Makanya Allah mengatakan tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka, kau kira mereka bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah suatu kaum yang tidak berakal. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan. Allah Subhanahu wa taala yang membongkar kedok mereka. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir, walaupun kelihatannya mereka solid, walaupun kelihatannya mereka adalah orang-orang yang bahu membahu, pada hakikatnya mereka adalah orang yang saling bermusuhan, saling membenci, ya, saling berpecah antara satu dengan yang lain. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita jangan sampai persatuan kita kaum muslimin seperti persatuannya orang-orang kafir. Yaitu persatuan cuma di dalam penampilan tapi bukan di dalam hati. Mari kita bangun persatuan di antara kita, persatuan yang dibangun di atas Quran, persatuan di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah bahwasanya orang munafik dan orang kafir itu adalah bersaudara. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu apa? Kafir. Dan tidak boleh bagi kita meragukan tentang kekafiran mereka karena Allah yang mengkafirkan mereka. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa termasuk sifatnya orang-orang munafik itu adalah berdusta, bahkan dibumbui dengan sumpah dan janji-janji yang palsu. Dan di antara sifat orang munafik juga mereka adalah pengecut dan penakut, ya, lari dari peperangan. Nah, dan di antara sifat orang-orang munafik mereka lebih takut sama manusia daripada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga bahwa orang munafik dan orang-orang kafir, ya, demikian juga orang-orang kafir secara umum, mereka itu pada dasarnya adalah saling berpecah dan saling berkelahi antara satu dengan yang lain, ya, walaupun mereka menampakkan bahwa mereka bersatu. Persatuan tersebut adalah persatuan yang semu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.